Rongo Corintios pasal tolongo. Bara Maria to mempikir, kami non pamula bo membatuya koro kami boto. Atau bara rapekiri ira, kami bo non paralusura ka komi. Barang garijai komi to membatuya kami, eba to ni keni tau taun tanina itu. Tapi itu da antoto ni paralu kami. Sabana komi botomu, na jadi eba sura to membatuya kami. Toni tulisi rerantai kami, tona malara basa boranjani pura-pura tau. Ngaripo kaingu komi, na noto muka ira aselempo bago kami, na geni tesa Kristus ka komi. Na malara uli, komi na simbayo eva sura tonom batoya kami, toni tulisi Kristus boto. Sura etu da anitulisi ante pena botinta, pade da avo nitulisi ribatum potulisi. Tapi sura etu, nitulisi no sanagasa no alatala tona tubuna, rerantai manusia. Kami nabia nanguri ivetu, rearang panggita alatala, sabanana ria kuasa Kristus, rearang gatuvu kami. Daana mala kami manguri pempakure, mantui bago etu, ngarijai kami mboto. Tapi pempakure kami, ngarijai alatala. Ia mo tonomba baika kami pempakure, mempatuduki katau, po janji na tona bou. Po janji na bou etu, daano puunggari atura-atura toni turisi. Tapi no puunggari jai nosa nagasanu alatala. Sabana atura-atura toni turisi, aga nompakanoto tau na silaka kana mamate. Tapi nosa nagasanu alatala, membavai katuvua mabelo. Tempo po janji ngasai, to nompakanoto tau na silaka kana mamate. Nipo via bonitulisi ribatum potulisi. Remen garijai alatala nombavanta imusa, sampe na remen pu umo lenjena. Tau-tau to Israel da anompakule nompena lenje imusa. Nau pa reme etu, nompamula na lipo tempo itu. Jadi, ane ibetu mo remen boka gayanu alatala, to nipopokita tempo po janji nga saya nipo via. Na tantu meneliunga belo po janji na bou, to nipo via no sanagasanu alatala. Ane po janji nga sae, to nompaka tantu manusia na silaka kana rasuku. Ni vai ante tandai-tandai boreme to nipo guma, na tantu mo, ne liunga belo po janji na bou, to nompaka tantu, i venu manusia mamalama jadi manoa rarampanggita alatal. Kakonona, na malara uli po janji nga sae, to ni vai ante tandai reme boka gaya to nipo guma itu, mana ria kuasana, ane repopo sisala ante po janji to na bou, to ne liunga belo. Ane po janji nga saya to daana saya na laku itu, ireke na kuasa bona belo. Na tantu mo, ne liunga kuasa bo ne liunga belo, po janji na bou to na laku, sampe rika saya saya. Kami nan jarumaka, po janji alatala to na bou itu. Jadi itu sampe kami, na biampu motesa kakomi ante na noto. Kami daana simbayu, eba imusang gaulu, tonom basari bumbu renjena, ala tau-tau to Israel, da amang kita reme ipue, maripong gari lenjena. Kakonona, pekiri iramo to natitutu. Sabana sampe vei-vei, tempo ira non babasa po janji nga saya etu, riara buku-buku imusa, pom pekiri ira evanisari bumbu. Sabana pekiri manusia to natitutu ivetu, agana malara buka ane tau no songurara ante Kristus. Sampe vei-vei, butungani ira nombabasa buku-buku imusa, eva pekiri ira dani sari bumbu. Tapi ane samba atau majea, pada mantuki ipue, po sari bumbu etu kanarabuka. Toni patuju ante pue risei, etumo, nosa nagasa nualatala. Pada ane nosa nagasa nualatala na ria rijaita, kita mpumpu na kabasakan gari pura-pura nuapa tonompupoga kita gari jaipue. Bei-bei lenje tada ane sari bumbu, evalenje imusa ngaulu. Kita mempopokita kuasa boka reme ipue, rearangga tubuta. Mantambai eona, kita mantambai mabali, majadi nasimbayo eva pue mboto. Padeka bali na itu, majadi ngari kuasa nosa nagasa ipue.